Sing tepuk-tepuk arabe toko. Thank you. sih sudah lelah. Sama. Kalau saya sudah lelah. Hadiahnya ditagih ora? Iya tadi. Ferry mana Ferry? Ah satu sewu. Mas kamera Ferry, saya sedikit Ferry, ya. Tutup mulut, tutup mulut. Tutup mata. Satu lagi boleh? Ora apa-apa lah ya, kula-kula apa ya, gitu. Ya, mbok kan ketularan nih. Oh, jeruk makan jeruk.